também te amo, Julia. biasa, spesial sebuah lagu suara hati buat SNP ku tercinta. Semoga terhibur semuanya, dua lagu dulu Om Bang, dilanjut lagi mangga. Melakune